memberi berkat, diberi berkelimpahan. Tapi siapa coba menahan gandum akan dikutuki orang. Sebuah bijaksana yang tak terbilang yang diungkapkan oleh Amsal tentang kehidupan. Perlu belajar bijak dalam hari-hari, karena hidup bukan sekedar mengumpulkan yang kita miliki. Karena hidup yang berbahagia justru adalah hidup yang berbagi, meninggalkan warisan yang tidak akan pernah terlupakan. Menumpuk harta bisa jadi bagian dari celaka, karena bisa jadi warisan yang dipertikaikan. Putus hubungan saudara, persahabatan buyar sudah. Ironi itu yang ada. Belajarlah hidup bertujuan dan kembangkanlah nilai-nilai Amsal. Tak akan habis kehidupan hanya karena berbagi berkat bagi banyak orang. Kelimpahan akan terus datang sebagai upah bagi orang yang murah hati. 1001 cara Tuhan memberkati, tak perlu kita mengajari. Ada banyak cara Dia memberi kelimpahan. Yang penting satu kita pahami, kita tak menumpuk untuk diri sendiri. Semoga kita bijak berpikir dan melihat apa yang kita punya. Untuk apa? Mau dibawa kemana? Camkanlah, jangan pernah berusaha mengambil keuntungan di tengah kesusahan. Menimbun berbagai kebutuhan akan dikutuki banyak orang. Mungkin Anda diuntungkan, tapi ada ribuan orang tersisihkan. Betapa kejamnya, pernahkah engkau menyadari? Engkau seorang pembunuh berdarah dingin yang bisa tertawa dengan keuntungan di tengah jeritan penderitaan. Semoga kita bijaksana.